بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخوان في الله رحمكم الله kembali melanjutkan kajian kita. Di sesi yang pertama kita telah membaca penjelasan Syekh Robi Hamidahullah Ta'ala tentang lima perkara. Tersisa satu perkara. Ya, sudah kita jelaskan tiga perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yaitu kita beribadah kepada Allah dan tidak menyatukan sesuatu dengannya. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah nasihati penguasa, karena kebaikan penguasa adalah kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Dan kita sudah mengetahui bagaimana cara-cara menasihati penguasa yang benar, dan itu adalah kewajiban kita jika kita memiliki kemampuan, dan kita berdosa apabila kita tidak memiliki uzur. Nah, jika tidak menjalankannya, menasihati penguasa. Dan yang keempat, yaitu larangan dari ghila wa qahr. Tiga perkara yang Allah ridhoi dan tiga perkara yang Allah benci. Yang pertama sudah kita baca penjelasannya tadi, yaitu ghila wa qahr, memperbincangkan sesuatu yang batil. Kemudian larangan dari banyak meminta. Dan meminta di sini mencakup meminta harta atau bertanya tentang ilmu. Dan sudah kita baca penjelasannya, bertanya yang bagaimana yang dilarang. Nah, adapun seseorang yang bertanya yuridul ilm, dia bertanya karena menginginkan ilmu, ya, bukan menentang, ya kan? Bertanya tujuannya menentang keras kepala, ya, atau yang lainnya yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi dia menginginkan ilmu, maka yang seperti ini tidak dilarang. Bertanya ingin mendapatkan ilmu, ini tidak dilarang, dan juga tidak dimakruhkan. Adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Katsir as-su'al. Kana Ibn Abbas radhiyallahu anhu katsir as-su'al, adalah sosok yang banyak bertanya. Jadi tidak ada pertentangan dengan larangan Nabi katsratus su'al, hal yang dibenci oleh Allah katsratus su'al, banyak bertanya. Tergantung apa yang mendasarinya, mengapa dia banyak bertanya, kan begitu. Ya, kalau untuk berdebat, menentang, keras kepala itu tadi sudah kita sebutkan dilarang. Tapi kalau untuk mendapatkan ilmu, tidak dilarang, bahkan itu terpuji. Contohnya Abdullah ibn Abbas adalah sosok yang banyak bertanya. Beliau pernah ditanya, radhiyallahu anhuma, bima adrakta al-ilma, dengan apa engkau menggapai ilmu wahai Ibn Abbas? Qala adraktu al-ilma bi lisani su'alin wa qalbin uqulin wa badanin ghair malul. Aku mendapatkan ilmu dengan banyak bertanya, dengan hati yang hadir, fokus, wa badanin ghair malul, dan badan yang tidak santai-santai. Ya, ini tiga perkara yang dilakukan oleh Ibnu Abbas sehingga beliau mendapatkan ilmu yang banyak, bahkan beliau diberikan gelar oleh para ulama, yaitu apa? Al-hibr, hibrul ummah, samudra ilmunya umat ini. Itu Ibnu Abbas. Turjumanul Quran. Beliau adalah ahli tafsir dari generasi sahabat. Bagaimana beliau mendapatkan ilmu? Di antaranya banyak bertanya. Jadi kalau banyak bertanya karena ingin mendapatkan ilmu, itu tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu salah satu jalan-jalan, salah satu cara mendapatkan ilmu. Banyak bertanya, fokus, dan badan yang tidak bosan-bosan. Nah, ya, terkadang kita capek, bermajelis itu capek, duduk satu jam, duduk dua jam itu capek. Tapi kita menanggung itu semua ya, tanpa bosan, ya, supaya mendapatkan ilmu. Barakallahu fikum. Ini qudwah yang baik dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, berikutnya kita akan membaca perkara yang keenam atau perkara yang ketiga dari hal-hal yang Allah benci. Yang pertama tadi apa? Qila wa qal. Ya. Kemudian yang kedua kasratus su'al. Sekarang idha'atul mal. Ya. Menelantarkan harta, menyia-nyiakan harta. Kata Syekh Rabi hafizahullah, an-nahyu 'an idha'atil mal, larangan dari menelantarkan harta. Apa makna menyia-nyiakan, menelantarkan harta? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, makna menelantarkan harta adalah badluhu fi ghairi fa'idah, membelanjakannya pada sesuatu yang tidak ada faedahnya. Istilah anak muda sekarang apa? Unfaedah. Unfaedah. Jadi bahasa Inggris dicampur bahasa Arab. Un itu kan tidak ada. Faedah itu bahasa Arab. Unfaedah. Min fi ghairi faedah. Membelanjakannya pada sesuatu yang tidak ada faedahnya. La dinia wa la dunyawiya. Ya. Baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Artinya kalau kita memanfaatkan harta kita untuk perkara dunia yang mendukung kehidupan dunia kita, itu bukan termasuk menyia-nyiakan harta. Ya. Nah, jadi membelanjakannya dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, faedah agama ataukah faedah duniawi. Nah, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Dan jangan kalian memberikan as-sufaha, orang-orang yang bodoh itu. Ya, ini orang-orang yang belum mengerti bagaimana membelanjakan harta. Semisal orang Majnun misalnya, dia punya harta warisan tapi dia gila. Orang tuanya meninggal, punya harta yang ditinggalkan. Apakah serta-merta kita kasih dia ini harta warisan kamu? Tidak kan? Nah, karena dia belum bisa mengatur harta itu. Atau anak yang belum mencapai usia baligh, jangan langsung dikasih uang harta warisannya. Baik. Harta itu kata Allah, ja'alallahu lakum qiyaman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu untuk kalian sebagai pokok kehidupan. Maslahat-maslahat agama kita dan dunia kita. Makanya tidak boleh disia-siakan. Ya. Karena dia adalah apa tadi? Ja'alallahu lakum qiyaman, yakni qiyamun linnas. Istilahnya apa? Pokok kehidupan bagi manusia. Harta itu harus dijaga. Karena dia adalah pokok kehidupan, tidak boleh disia-siakan. Dan sudah kita tahu tadi bagaimana makna menyia-nyiakan harta, ya, menelantarkan harta, membuangnya, membelanjakannya, ya, menghabiskannya dalam perkara-perkara yang bukan memiliki faedah agama atau dunia. Nah, Fa innal mala, kata Syekh Rabi, sungguhnya harta itu nikmatun minallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi aununa ala taatillah, harta bisa membantu melakukan ketaatan kepada Allah. Nah. Ya, dengannya kita bisa membeli pakaian yang kita menutup aurat dengannya, yang itu merupakan syarat sahnya sholat. Bisa membantu ketaatan. Dengannya kita bisa melanjutkan thalabul ilm, menuntut ilmu, bermajelis, mendatangi majelis ilmu. Ya, sekian banyak ketaatan yang kita bisa lakukan karena harta. Wal jihad fi sabilillah, dan juga bisa membantu dalam jihad fi sabilillah. Jihad itu butuh uddah wal adad, butuh jumlah personil dan uddah. Kalau hanya jumlah personil saja, enggak memiliki uddah, enggak memiliki bekal, bekal persenjataan, bekal makanan, bekal obat-obatan dan yang lainnya, macam-macam, sulit. Nah, al-uddah wal-udad, ya, bekal dan jumlah personil. Nah, harta ini membantu dalam jihad fisabil. Wala musa'adatil mustahiqin, dan juga harta untuk membantu orang-orang yang membutuhkan minan muslimin, dari kalangan kaum muslimin, al-fuqara, baik itu orang-orang fakir, wal-aqarib, dan kerabat-kerabat, wa ghairihim, dan selain mereka. Dan sudah kita ketahui bersama, ya, maklum bahwa membantu kerabat yang miskin itu lebih didahulukan daripada membantu orang miskin yang lain yang bukan kerabat. Mengapa? Karena membantu kerabat yang miskin bernilai dua. Ya, selain itu sedekah juga silah, silaturahmi. Kalau hanya membantu orang lain yang bukan kerabat, nilainya cuma satu, bernilai sedekah saja. Tapi jika itu kerabat, maka itu nilai positifnya dua, ya. Itu sedekah sekaligus silaturahmi. Nah, fayajibu an yashkural muslimu rabbah, maka wajib bagi seorang muslim bersyukur kepada Rabbnya ala hadhihi ni'mah, atas nikmat hartain. Ya, jadi sebagai bentuk merealisasikan syukur kita terhadap nikmat adalah adamu idha'atil mal, tidak menyia-nyiakan harta, tidak boros dalam membelanjakan harta, ya, tidak menelantarkan harta. Ini bentuk syukur, ya, bukan pelit, ya. Nah, bukan orang yang suka menimbun-nimbun harta, bukan, babnya beda. Ini bab syukur. Ya, jadi tergantung bagaimana kita memanage niat kita. Ini niatnya apa ketika kita tidak boros? Niatnya nama lamar. Ini ya, tergantung niat. Kalau niatnya syukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia mendapatkan pahala dan semakin ditambah nikmat itu. Ya, ketika kita menjaga harta itu, bersikap hemat, tidak boros, ya, tidak menyia-nyiakannya, niatkan itu sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat harta itu. Wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, wa yuhafidhu 'alaiha min adh-dhiya'i, dan menjaga harta itu supaya tidak terlihmal dan dibiarkan begitu saja. Nah, wala yunfaqu minhu, dan tidak diinfakkan. Baik, wala yunfiqu minhu illa fi turqi allati syara'ahu Allah. Jadi fa'ilnya di sini adalah kata muslim. Dan muslim itu tidak menginfakkan harta itu kecuali pada jalan-jalan yang Allah syariatkan. Baik, itu bentuk menjaga harta. Tidak membelanjakannya kecuali pada perkara-perkara yang Allah ridhoi, yang Allah syariatkan, au abahaha, atau perkara-perkara yang Allah bolehkan. Apa bedanya perkara-perkara yang Allah syariatkan dengan perkara-perkara yang Allah bolehkan? Apa kira-kira bedanya? Jika allati syara'aha Allah, perkara-perkara yang Allah syariatkan mencakup yang wajib, yang mustahab. belanjakan hartanya, keluarkan hartanya dalam perkara-perkara yang Allah wajibkan. Misal zakat, zakat harta ataukah zakat fitrah, ya, ataukah infak kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, anak istri dan seterusnya dari keluarga-keluarga kita. Dan mustahab, mustahab membelanjakannya dalam subulul khair, jalan-jalan kebaikan yang banyak, ya, yang sifatnya tidak wajib. Itu yang Allah syariatkan. Membelanjakannya pada perkara-perkara yang Allah bolehkan, yang hukumnya mubah. Beli makanan pokok, beli lauk pauk, beli minuman, mubah. Beli kuota untuk belajar, buka untuk yang lain-lain, kuotanya habis untuk hal-hal yang bukan sifatnya mubah, bahkan muharram. Nah, ini tidak masuk dalam hal ini. Yang mubah, sifatnya mubah. Nah, walaysa lahu an yunfiqa minhu fi sabili syaitan, dan tidak boleh baginya membelanjakan hartanya pada jalan setan. Ya, subul syaitan, jalan-jalan setan. Hal-hal yang Allah murkai. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Orang-orang yang mubadzir itu adalah kawan-kawannya setan. Jadi setan itu suka kita mubadzir. Itu termasuk diantara sebulus setan, jalan-jalan setan. Jadi setan itu berusaha menggoda kita agar kita bakhil, mempengaruhi kita agar kita menahan harta kita. Itu upaya pertama setan, ya, agar kita bakhil dan menahan harta. Jika kita melawan, dalam artian kita tidak menuruti godaannya, maka dia akan beralih kepada cara yang kedua. Da'ahu ila israf wa tabdhir. Setan akan berusaha menggoda dia untuk, ya, melakukan sikap yang berlebihan, boros dan mubadzir. Nah, baik, dia tidak bakhil, tidak menahan hartanya. Setan tidak berhasil di sini. Dia cari cara yang lain. Yaitu hamba itu digoda supaya dia banyak mengeluarkan hartanya. Israf, berlebihan, ya, boros, mubadzir. Nah, itu setan. Ya. Kalau dia tidak berhasil membuat kita bakhil, dia akan berhasil membuat kita berusaha, membuat kita boros. Wal ma'asi, dan maksiat-maksiat, jalan-jalan kemaksiatan, kama laysa lahu an yuhmil hadhihi nikmah, dan juga tidak boleh baginya menelantarkan nikmat ini. Disiangkan, ya. Jadi ada tiga hal. Tiga hal. Harta dibelanjakan kepada perkara-perkara yang benar, subulul khair, jalan-jalan kebaikan. Yang kiri, harta dibelanjakan kepada jalan-jalan kemaksiatan, hal-hal yang Allah urkan. Yang pertengahan, harta dibiarkan begitu saja, tidak dibelanjakan ke yang baik, tidak juga ya jelek. Ini masuk di mana? Masuk dalam celaan. Menelantarkan, dibiarkan begitu saja, tidak dikelola. Tidak dikelola sebagaimana mestinya. Ya, 11-12 dengan ya dibelanjakan kepada perkara ya. Oh, karena terbengkalai begitu saja. Nah, Faiyud itu Tuhan dia dan membiarkannya hilang begitu saja, tidak mendatangkan manfaat. Barakallahu fiik. Jadi bimbingan Islam dalam mengelola harta adalah membelanjakannya pada perkara-perkara yang bisa mendukung kepentingan agama kita dan juga kepentingan dunia kita. apabila seseorang mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya bukan pada dua perkara ini, ya, fahada idha'atun lahu, maka itu artinya menelantarkan harta itu dan menyia-nyiakan harta itu. Dan lebih parah lagi daripada itu, ini tingkatan-tingkatannya, karena Allah kembali, harta itu dimanfaatkan untuk maslahat agama, kemudian maslahat dunia. Jika tidak digunakan untuk dua perkara ini, berarti apa? Itu satu saja menyia-nyiakan. Ini yang ketiga, dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis ini, wa idha'atul ma, tidak untuk agama, tidak untuk dunia. Yang keempat, ini yang paling parah. Ya, dari sekian tingkatan yang ada. Anubdilahu fi haram. Menghabiskan harta, membelanjakan harta itu untuk perkara yang haram. Oke? Haram. Karena padanya ada dua mahdhurain, dua bahaya. Ya. Yang pertama, tidak dilakukan itu termasuk itu atur mal. Masuk dalam jenis yang ketiga tadi, ya kan? Itu tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, irtikab al-muharram, melakukan perkara yang haram. Nah, jadi seorang muslim dituntut untuk pintar-pintar memanage hartanya. Ya. Apalagi kalau punya harta yang banyak. Nah, kita sudah membaca tadi, itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk disyukuri. Jadi kesimpulannya, idha'atul mal, menelantarkan harta, menyia-nyiakan harta adalah perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci, sebagaimana Allah tadi membenci juga kila wakal, banyak memperbincangkan perkara yang batin dan itu menghabiskan waktu. Kemudian banyak bertanya, masuk dalamnya banyak meminta harta orang lain. Dan sudah kita sebutkan bahwa asal hukum meminta adalah apa tadi? Haram. Asal hukum meminta haram, kecuali dalam kondisi darurat. Jangan bermudah-mudahan banyak meminta-minta, itu memberatkan orang lain. Dan di situ juga ada bentuk ketergantungan, ya, kepada selain Allah Subhanahu. Allah melarang ila waqal, melarang banyak meminta dan juga melarang menelantarkan harta, menyia-nyiakan harta. Pas angin menyala, enggak ada orang di masjid. Itu apa? Itu azumat. Ya, kalau orang sedang sholat, kipas angin menyala untuk kepentingan agama. Ya kan? Ada orang tiduran, dia nyalakan kipas kepentingan duniawi. Lah kalau enggak ada orang, lampu menyala, kipas angin menyala, AC menyala, ini bukan untuk agama, bukan untuk dunia. Jadi itu kesadaran dari kita masing-masing. Terkadang kita melihat ada kipas angin menyala, enggak ada orang yang menghakimi, kita cuek aja. Keluar masjid berada di matikan, mana kesadarannya? Pernah enggak kita begitu? Ya, munculkan kesadaran kita, matikan. Itu doa terima. Ya, itu doa terima. Baik, ini 6 perkara ya yang bisa dipetik penjelasan dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Imam Malik dan Ahmad. 3 hal yang Allah ridhoi untuk kita dan 3 hal yang Allah benci untuk kita. Nah, apa tadi 3 hal yang Allah ridhoi? Kita ulang kembali. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, menauhidkan Allah, ikhlas beribadah kepada-Nya, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, anta atasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Ini semua perkara-perkara pokok ini. Ya kan? Pembahasan tauhid ini perkara pokok. Pembahasan ittisal termasuk berpegang teguh dengan aturan dan sunnah perkara pokok. Kemudian yang ketiga, menasihati penguasa. Ini juga perkara prinsip. Mendengar dan taat kepada penguasa termasuk bagian menasihati penguasa. Kemudian Allah membenci untuk kalian tiga perkara. Kasratus su'al, qila wa qal, ya. Bergosip, banyak memperbincangkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, kemudian banyak meminta, termasuk banyak bertanya, ya. Nah, lalu yang ketiga tadi menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan. Berikutnya Syekh Rabi' Hafizahullah menyebutkan faidah-faidah yang bisa dipetik dari hadis ini setelah menjelaskan secara detail 6 perkara tersebut. Yang pertama, wujubul qiyam bi ibadatillahi ala wajhil mutlaq. Wajibnya beribadah kepada Allah dengan cara yang diinginkan, yakni dengan cara yang disyariatkan. Nah, memenuhi syarat ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua, wujubul ibtida' an kulli asnafis syirk shaghir wa kabir. Wajibnya menjauhi setiap asnaf, ya, macam-macam syirik yang kecil maupun yang besar. Nah, yang kecil maupun yang besar. Yang ketiga, wajibul i'tisam bihablillah. Wajibnya berpegang teguh dengan tali Allah. Sudah pernah kita sebutkan mengapa diungkapkan dengan tali Allah. Mengapa bukan yang lain? Mengapa tali yang dipakai? Mengapa Allah mengungkapkan dengan tali Allah? Masih ingat penjelasannya? Karena tali itu biasanya digunakan untuk menyelamatkan. Artinya kalau kita berpegang teguh dengan agama Allah, kita akan selamat. Sebagaimana ya, gambaran orang yang berpegang dengan tali itu supaya bisa selamat. Ya, an-najah turidun najata wala tasluk maslakaha inna safinata lam tajri ala al-yabis. Ini ungkapan yang luar biasa. Kamu menginginkan keselamatan sementara kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya bahtera itu, perahu itu tidak berlayar di atas daratan. Iya. Kalau mau naik perahu, hah? Di mana? Di lautan, samudra, sungai. Ya. Kamu mengatakan saya ingin selamat, tapi jalan-jalan keselamatan nggak ditempuh. Seperti orang yang ingin naik perahu tapi di daratan. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal, nggak bisa. Jika ingin selamat tempuh jalan-jalannya, apa diantaranya? Berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa Taala. Termasuk, ya, serius mengamalkan agama Allah Azza wa Jalla. Ya, nah, bukan santai-santai, ya, bukan biasa-biasa saja, tapi semangat. Dibarengi dengan keikhlasan dan kejujuran. Baik. Bihablillah wa huwal Islam, yaitu Islam alladzi ja'a bihi ar-rasul, yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab wa sunnah. Baik berpegang teguh dengan Alkitab maupun As-Sunnah fi kulli syai', dalam segala hal. Mencakup akidah. Kita harus mendasari akidah kita di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ibadah, ya, mencocokkan Al-Qur'an dan As-Sunnah jauh dari bid'ah dengan berbagai ragamnya. Dalam hal muamalah, dalam hal dakwah, dalam hal suluk, manhaj, dan seterusnya. Fi kulli sya'ni, dalam segala hal. Yang keempat, tahrimu tafarruq wa wujub wahdatil muslimina ala al-haq. Haramnya berpecah-pecah, berselisih. Nah, dan wajibnya wahdatul muslimin, menyatukan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin di atas kebenaran, bukan di atas hizbiyah namanya wahda. Indah namanya wahda, persatuan. Ini kan Syekh mengatakan apa? Wahdatil muslimin, menyatukan kaum muslimin. Sampai di situ? Tidak. Alal haq, di atas kebenaran. Percuma namanya wahda kalau isinya hizbiyah. Ya. Perkara-perkara prinsip dilanggar. Lebih parahnya lagi mengatas dakwah, mengatasnamakan dakwahnya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaburan. Nah. Baik, yang keenam tahrimul qil wal qal. Haramnya qil wal qal. Sudah kita sebutkan tadi ya. Apa artinya qil wal qal? Kasratus al-kalam, banyak membicarakan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Apa yang bisa dipetik dari situ tadi? Karena itu menyia-nyiakan waktu. Akhir hadis kita membahas menyia-nyiakan harta. Lebih parah mana, menyia-nyiakan waktu atau menyia-nyiakan harta? Haji Bu, antum jawab. Menyia-nyiakan waktu. Alasannya? Harta bisa dicari kembali. Ya, kalau waktu nggak bisa. Waktu yang sudah berlalu ini, satu detik waktu yang sudah berlalu nggak bisa kita cari kembali. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qala rabbi irji'un a'malu shalihan fima taraktu. Orang-orang yang sudah meninggal nanti menyesal. Mengapa dahulu mereka tidak memanfaatkan waktu mereka dengan baik ketika di dunia? Sampai-sampai meminta kepada Allah agar dikembalikan. Saat saja. Agar bisa beramal soleh dan bersedekah. Wa akum minas solihin, dan menjadi orang-orang yang soleh. Sesaat saja. Nah, itu pentingnya waktu. Sementara kira waktu ini menghabiskan waktu kecuali yang menyanyiakan waktu. Yang ketujuh, tahrimu su'al al-makhlukin. Haramnya meminta kepada makhluk ya, illa bima yaqdiruna alaih, kecuali pada hal-hal yang mereka mampu melakukannya. Fi halid darurah, diikat dengan keterangan pada kondisi darurat. Ya. Kalau hanya hajat saja, kalau perlu gak usah minta. Hanya memberi perabot rumah supaya rumahnya megah, kalau orang datang bertamu ke rumahnya gak usah meminta. Itu hajat, bukan darurat. Wal aqdal syekh perhatikan ya, ini menunjukkan sifat zuhud dan wara' para ulama ya. Dan ini kudwah bagi kita. Kecuali pada kondisi darurat boleh. Wal afdal, dan lebih utama at-tawakkal wasabr. Tawakkal kepada Allah dan sabar. Padahal kondisinya darurat. Kata Syekh, yang lebih utama apa? Walaupun kondisinya darurat, tawakkal kepada Allah, sabar, harapan. Lihat keadaan para ulama yang waroh dan zuhud. Bandingkan dengan diri kita yang masih suka tasahul. Ya kan? Perkaranya bukan darurat, bukan hajat. Banyak meminta kepada orang lain. Tasahul. Mudah. Minjam sana sini. Gali lubang, tutup lubang. Kredit sana sini. Hanya supaya bisa mendapatkan kendaraan yang mewah. Maka sekarang mobilnya pokoknya lomba-lomba sudah, siapa yang paling bagus kendaraannya, siapa yang paling bagus motornya, siapa yang paling bagus rumahnya. Bukan hajat, hanya ingin mengikuti tren gengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata Syekh, tahrimu du'al timar, haramnya menelantarkan harta. Nah, selesai ya pembahasan kita hadis yang sebelah. InsyaAllah Pada pertemuan berikutnya bismillah kita akan membahas hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim.